الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأخوة في الله قبل كتاب ملنجوكا kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Miyassaru fi Dawi'il Kitabi Was-Sunnah, masih melanjutkan penjelasan tentang hukum-hukum seputar Al-Ila. Apa yang dimaksud Al-Ila? Naam. Barakallahu fiik. Qala al-mu'allif rahimahullah, hukmuhu, apa hukum melakukan al-ila, bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya? Apa hukumnya? Kata beliau rahimahullah, al-ila muharramun fil Islam. Ila itu hukumnya diharamkan di dalam al-Islam apabila seorang melakukannya tanpa sebab yang menyebabkan dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Li'annahu yaminun ala tarki wajibin. Sebab al-ila merupakan sumpah untuk meninggalkan sesuatu yang wajib. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa konsekuensi dari pernikahan adalah terjadinya hubungan. Termasuk di antara hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya adalah mendatanginya. Sehingga ketika dia bersumpah untuk tidak mendatanginya, maka ini menafikan apa yang menjadi konsekuensi pernikahan tersebut. Sehingga hukum asalnya hal ini adalah hal yang diharamkan. Fa idza aqsama az-zawju ala adami jima'i zawjatihi abadan أو أكثر من أربعة أشهر فهو مولٍ. Apabila seorang suami bersumpah untuk tidak melakukan jima', tidak berhubungan dengan istrinya selama-lamanya, atau lebih dari 4 bulan, maka dia melakukan ila yang hukum asalnya diharamkan. Fa idza hasala minhu wath'un laha wa takfirun an yaminihi qabla intihail arba'ati ashhur faqad fa. Maka apabila terjadi hubungan suami mendatangi istrinya dan dia menggugurkan sumpahnya dengan membayar kafarah sumpah sebelum sempurna mencapai 4 bulan, maka berarti dia telah kembali. Faqad fa'a ay raja'a ila fi'li ma tarakahu. Yaitu dia telah kembali kepada perbuatan yang sebelumnya dia meninggalkannya. Allah Azza wa Jal berfirman, fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim. Apabila mereka kembali kepada istrinya dan membatalkan sumpahnya, dan itu lebih baik dia membayar kafarah atas sumpah yang dia lakukan, maka berarti dia kembali kepada apa yang sebelumnya dia tinggalkan. Wallahu yaghfiru lahu ma hasala minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni baginya apa yang telah terjadi padanya. Wa in aba ayyata'a ba'da mudhiyil muddah. Namun apabila dia enggan untuk mendatangi istrinya setelah berlalunya masa 4 bulan tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan batas tempo itu selama 4 bulan. Lil ladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Para suami yang melakukan ihla terhadap istrinya, maka mereka menunggu selama 4 bulan. Jadi dibiarkan selama 4 bulan dalam hitungan Hijriyah. Apabila telah sempurna 4 bulan, suami tersebut tidak juga mendatangi istrinya, wa talabatil mar'atu dzalika minhu, sementara istrinya menuntut hal itu darinya, namun dia tetap saja bertekad untuk menjalani sumpahnya. Dia bersumpah melakukan ila selama 5 bulan atau selama setahun atau bahkan selama-lamanya, maka ini melebihi 4 bulan. Ditunggu sebulan dia tidak kembali, 2 bulan, 3 bulan, hingga 4 bulan batas akhir. 4 bulan batas akhir. Maka apa yang harus dilakukan? Suami tidak kunjung kembali kepada suaminya, kepada istrinya, sementara istri menuntut hal tersebut, fa innal hakima ya'muruhu bi ahadi amrayn. Maka hal ini diserahkan kepada pengadilan, hakim, dikembalikan urusannya kepada penguasa. Maka al-hakim memerintahkan kepadanya untuk melakukan satu dari dua hal. Yang pertama, ar-ruju'u an yaminihi wa wat'i zawjatihi wa yukaffiru anil yamin. Maka dia melepaskan sumpahnya dan mendatangi istrinya dan membayar kafarah atas sumpah yang telah dia lakukan. Dituntut demikian. Diilzam oleh pihak penguasa. Dalam hal ini kalau di negeri kita misalnya pengadilan, pengadilan agama, itu menuntut dia untuk melakukan hal tersebut. Dia harus mendatangi istrinya dan membayar kafarah atas sumpah yang telah dia lakukan. Atau yang kedua, jika dia enggan melakukannya, awit talaq. At-talaq. Maka dituntut kepada suaminya untuk mentalak istrinya. In aba illa tamassuka biyaminihi. Hal ini dilakukan oleh pihak penguasa apabila suami tetap enggan, dia tetap bertahan dengan sumpahnya. Suaminya mengatakan, setahun, saya tetap menunggu setahun. Sumpahnya setahun, tidak mendatangi istrinya misalnya. Maka hakim mengilzam dia untuk, kamu harus menceraikan istrimu. Fa in rafada al-amrayn as-sabiqayn fa inna al-qadhi yutalliqu alayhi aw yafsakh. Apabila suami tersebut menolak untuk melakukan dua perkara ini, disuruh membatalkan sumpahnya, dia enggak mau, dia tetap melanjutkan sumpahnya, dan diperintahkan untuk menceraikan istrinya, dia juga enggan, maka dikembalikan kepada al-hakim, al-qadhi. Maka hakimlah yang memutuskan maka dia menceraikan wanita tersebut atas nama suaminya yang menceraikan hakimnya. Ya, jadi diilzam yang menceraikan hakimnya atau memutuskan hubungan yafsakh, memutuskan hubungan suami istri di antara keduanya. Li'annahu yaqumu maqamal muli 'inda imtina'ihi, disebabkan karena al-hakim menduduki kedudukan yang melakukan ila ketika suaminya enggan untuk membatalkan ila tersebut atau enggan untuk menceraikannya. Wattalaqu tadkhuluhu an-niyabah, sementara menjatuhkan talak itu boleh diwakilkan oleh yang lain. Sama halnya seperti wali, la nikaha illa biwali, fa in ishtajaru fa as-sultan waliyyu man la waliya lahu, bahwa tidak ada pernikahan kecuali dengan wali, wali perempuan, ayahnya atau yang lainnya. Apabila mereka enggan atau terjadi persengketaan, pertengkaran di antara mereka, maka diserahkan kepada penguasa. Penguasalah yang menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Jadi boleh adanya perwakilan. Demikian pula halnya dalam hal talak, boleh diwakilkan. Sehingga al-hakim atau al-qadhi, dalam hal ini penguasa negeri, itu mewakili pihak suami yang enggan melakukan hal tersebut untuk menceraikan wanita itu atas nama suaminya. Fa in qadat muddatul ila wa bi ahadi az-zawjayn udrun yamna'ul jima' amara az-zawja an yafi'a bi lisanihi fa yaqulu mata qadirtu jama'tuk. Dan apabila selesai masa al-ila, dia, yakni suami melakukan ila kepada istrinya, dia melakukan ila kepada istrinya selama 5 bulan misalnya. 5 bulan hingga 4 bulan sudah ditetapkan oleh penguasa. Kamu mendatangi istrimu atau kamu mentalaknya. Pilih satu di antara dua. Kata suaminya, kalau begitu saya mendatanginya. Dalam artian dia ingin rujuk, dia ingin kembali kepada istrinya. Tapi ada udzur yang menghalangi hubungan di antara keduanya. Ada udzur. Wa bi ahadi zawjaini udzrun yamna'ul jima'. Salah satu di antara keduanya ada udzur. Mungkin sakit atau yang lainnya. Maka diperintahkan kepada suami untuk kembali kepada istrinya, fai kepada istrinya, rujuk kepada istrinya dengan lisan, secara lisan. Yaitu dia mengatakan mata qadirtu jama'tuk, kapan aku punya kemampuan maka aku akan mendatangimu. Secara lisan dia telah membatalkan sumpahnya tersebut. Ya, meskipun secara fisik dia belum mampu melakukan, namun secara lisan dia harus mengucapkan. Li'anna al-qasda bil fai'ati tarku ma qasadahu min al-idrari biha. Karena tujuan dari kembalinya suami kepada istri tersebut adalah meninggalkan apa yang menjadi maksud suami sebelumnya yang hendak memudaratkan istrinya dengan tidak mendatanginya. Yang hendak memudaratkan istrinya dengan tidak mendatanginya. Sehingga cukup dengan lisan apabila secara fisik belum memungkinkan untuk dilakukan. Wa alhaqa al-fuqaha bil muli fi hadhihi al-ahkam man taraka wat'a zawjatihi idraran biha bila yamin akthar min arba'ati ashhur wa huwa ghairu ma'dzur. Dan para fuqaha memasukkan ke dalam hukum al-muli, ya, menghukumi sama seperti hukum al-muli, orang yang melakukan ila, dalam hukum-hukum ini orang yang meninggalkan untuk mendatangi istrinya dengan tujuan untuk memudaratkan istrinya namun tanpa disertai dengan sumpah, tidak ada sumpah, namun dia tidak mendatanginya, enggan untuk mendatangi istrinya meskipun tidak ada sumpah. Ini sudah kita terangkan sebelumnya, bahkan meskipun dia dengan lafaz nadar, bernadar, tidak ada sumpah, namun hukumnya sama seperti hukum al-ila. Bila yamin, tanpa sumpah, lebih dari 4 bulan, wa huwa ghairu ma'dzur, dalam keadaan dia tidak memiliki udzur, dia tidak memiliki udzur untuk meninggalkan berhubungan dengan istrinya tersebut. Maka ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah, beberapa hukum al-ila. Sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.